الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الشيخ سعدي رحمه الله تعالى: وأما قوله تعالى فذكر إن نفعت الذكرى فإنها من أصل القاعدة. Adapun firman Allah Subhanahu wa taala, maka peringatkanlah. Ya, jika peringatan itu bermanfaat. Maka di sini ada frase in nafa'ati dzikra. Kemudian Syekh Sa'di berkata, maka ya, ayat ini min aslil qa'idah, termasuk contoh dari ya kaidah ini. Ya, contoh dari yakni penerapan dari hukum asalnya. Wa yadhunnu ba'dun nasi annaha min hadzan naw'. Wa annahu yajibu tadhkir naf'at aw lam tanfa'. Jadi kita ingatkan kembali, kaidah ini isinya adalah kalau sebuah ayat itu menyebutkan sebuah batasan, maka hukum asalnya adalah batasan tersebut diberlakukan. Sehingga kalau sesuai dengan batasan, hukum ayat diberlakukan. Kalau tidak sesuai dengan batasan, hukum ayat tidak diberlakukan. Ya, maka peringatkanlah jika peringatan tersebut bermanfaat. Ini kalau diterapkan hukum asal, maka kalau peringatan tersebut bermanfaat, maka peringatkanlah. Kalau tidak bermanfaat bagi orang ini, maka tidak perlu kita peringatkan. Ya, ini kalau kita menerapkan hukum asal. Adapun kalau kita menerapkan pengecualian yang ada, bahwa di beberapa ayat batasan tersebut bukan bermakna membatasi, akan tetapi untuk faedah-faedah yang lainnya, maka itu berarti kita harus memperingatkan orang-orang, walaupun peringatan tersebut bermanfaat atau tidak bermanfaat. Nah, di sini Syekh Sa'di berkata bahwa ayat ini termasuk hukum asal. Yakni bahwa batasan ini memang dimaksudkan. Qaidun murad. Yakni apa? Peringatkanlah kalau peringatan tersebut bermanfaat. Kalau peringatan tersebut tidak bermanfaat, maka tidak perlu diperingatkan. Dan sebagian orang, wa yadhunnu ba'dun nasi annaha min hadzan naw'. Dan sebagian orang itu berpikir bahwa ayat ini termasuk dari kaidah ini, yakni masuk dalam pengecualian. Wa annahu yajibu tadhkir naf'at aw lam tanfa'. Yakni bahwa wajib untuk memberikan peringatan, baik peringatan tersebut bermanfaat atau tidak bermanfaat. Lakin hadza ghalat. Akan tapi ini adalah kesalahan. Fanaf'u dzikra idza kana yahsulu bihal khairu aw ba'du. Maka manfaat dari peringatan itu maksudnya adalah ketika kebaikan itu tercapai karena peringatan tersebut dilakukan atau sebagian dari kebaikan tercapai. Au yazulu bihasyarru kulluhu au ba'du. Atau hilang sebagian atau hilang seluruh keburukan atau sebagiannya. Ini makna dari naf'ul dzikra. Ya, manfaat dari peringatan. Kapankah sebuah peringatan itu disebut bermanfaat? Jika ada dua hal ini. Kebaikan atau seluruh atau sebagiannya tercapai, atau keburukan seluruh atau sebagiannya terhindarkan. Fa'amma idza kana dararu at-tadhkiri a'zama min naf'ih. Adapun ketika madarat dari peringatan tersebut lebih besar dari manfaatnya, fa'innahu manhiyun anhu fi hadhil hal. Maka peringatan tersebut dilarang dalam kondisi ini. Ya, ini berarti jelas menunjukkan bagaimana bahwa frase ini memang dimaksudkan. Ya, ini pemahamannya Syekh As-Sa'di rahimahullah. Frase ini dimaksudkan. Kama nahallahu an sabbi alihatil musyrikin idza kana wasilatan li sabbillah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala melarang untuk mencela tuhan-tuhannya orang musyrik jika itu adalah wasilah yang bisa mengantarkan menuju pencelaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini juga termasuk contoh saddudz dzari'ah, menutup jalan yang itu ala ghalabati dzon bisa mengantarkan menuju keharaman. Maka jalan tersebut juga dilarang. Itu namanya saddudz dzari'ah. Dan yang sebagaimana telah kita jelaskan sebelumnya, saddudz dzari'ah adalah rubu'ad din. Saddudz dzari'ah adalah seperempat dari agama. Karena apa? Karena ad-din ada dua. Al-ma'murat wal-manhiyat. Ad-din adalah ada dua. Al-ma'murat, sesuatu yang diperintahkan. Dan al-manhiyat, sesuatu yang dilarang. Adapun al-ma'murat, maka terbagi dua kembali. Ada yang maqasid, ada yang wasail. Ada yang diperintahkan secara zatnya, dan ada yang diperintahkan karena itu adalah wasilah. Yang diperintahkan secara zatnya misalnya sholat, zakat, puasa, haji. Ya, tentunya sebelumnya bertauhid. Ya. Dan yang diperintahkan secara wasilah ya, adalah contohnya ya, kita diperintahkan untuk menjaga kesehatan, kebersihan. Itu wasilah. Wasilah untuk apa? Wasilah untuk supaya kita bisa melakukan hal-hal yang diperintahkan secara zatnya tadi. Kalau sakit-sakitan gimana mau puasa? Dan seterusnya. Kemudian al-manhiyat, suatu yang dilarang. Ada maqasid, ada wasail juga. Yang maqasid, suatu yang dilarang secara zatnya. Seperti misalnya zina, pencurian. Ya, dan sebelumnya lagi yang lebih besar, kesyirikan, kekufuran, kebid'ahan. Kemudian, suatu yang dilarang, karena dia adalah wasilah yang bisa mengantarkan menuju apa-apa yang diharamkan secara zatnya. Seperti misalnya, zina diharamkan secara zatnya. Itu maksud, maqasid, itu maksud. Diharamkan secara zatnya. Kemudian syariat juga mengharamkan ya jelalatan. Mengharamkan khalwat dan seterusnya. Maka itu adalah, karena itu adalah wasilah yang bisa mengantarkan menuju zina. Ya, karena itu adalah wasilah yang bisa mengantarkan menuju zina. Maka saddudz dzari'ah itu ada terletak pada al-manhiyat bagian wasail. Saddudz dzari'ah itu maksudnya terletak pada ya al-manhiyat, sesuatu yang dilarang, tapi karena dia adalah wasilah, wasail. Maka karena ada empat di sini, al-ma'murat ada dua, maqasid dan wasail. Al-manhiyat juga ada dua, maqasid dan wasail. Sementara saddudz dzari'ah itu ada di al-manhiyat yang bagian wasail. Maka saddudz dzari'ah adalah rubu'ad din, seperempat dari agama. Wa kama yanha 'anil amri bil ma'ruf idza kana yatarattabu 'ala dzalika syarrun akbar. Dan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala melarang untuk melakukan al-amr bil ma'ruf jika itu konsekuensi akan berkonsekuensi terhadap terjadinya keburukan yang lebih besar. Aw fawatu khairin akthar minal khairil ladzi yu'maru bih. Atau hilangnya kebaikan lebih banyak daripada kebaikan yang awalnya diperintahkan. Wa kadzalika an-nahyu 'anil munkari idza tarattaba 'alaihi ma huwa a'dzamu minhu min syarrin wa dararin. Atau kalau mau dibaca syarron maka minnya dihilangkan. Wa kadzalika an-nahyu 'anil munkari idza tarattaba 'alaihi ma huwa a'dzamu minhu syarrin wa dararin. Maka demikian pula larangan untuk ya ini maksudnya al-amr bil ma'ruf an-nahyi 'anil munkar. Maka demikian pula Allah Subhanahu wa taala melarang dari an-nahyu 'anil munkar jika konsekuensinya adalah itu akan berujung pada kemungkaran yang lebih besar darinya. Berujung pada sesuatu yang lebih besar darinya baik secara keburukan dan secara mador. Fatadzkir fi hadhil hal ghairu ma'murin bih. Maka memberikan peringatan dalam kondisi-kondisi seperti ini, melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, tapi kemudian ya inginnya kebaikan, tapi malah kebaikan yang lebih sedikit dari sebelumnya malah terjadi, atau keburukan malah terjadi, maka ya ghairu ma'murin bih. Ya, memberikan peringatan, melakukan amar ma'ruf nahi mungkar dalam kondisi tersebut tidak diperintahkan. Bal manhiyun anhu, bahkan dilarang. Wa kullu hadza min tafsili qawlihi ta'ala ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Dan semua ini adalah perincian dari firman Allah Subhanahu wa taala Menyerulah kepada jalan Rabbmu dengan hikmah. Ya, maka ini tafsiran dari apa yang dimaksud dengan bil hikmah di sini. Fa'ulima an hadza qaidun murad, maka diketahui dari hal ini bahwa ini adalah qaidun murad, batasan yang diinginkan memang, yang dimaksudkan. Jadi fadzakir in nafa'ati dzikra, ini batasan yang dimaksudkan. Bukan sekedar untuk menekankan, bukan sekedar karena itu memang yang banyak terjadi secara dominan atau secara biasanya itu yang banyak terjadi dan seterusnya secara aghlabiyah. Tidak, tapi ini adalah memang batasan yang dimaksudkan. Kalau batasan ini terpenuhi maka perintah ini berlaku. Kalau batasan ini tidak terpenuhi maka perintah ini tidak berlaku. Demikian. Ini qaidun murad. Maka dari sini kita mendapatkan kesimpulan bahwa bagaimana cara kita tahu bahwa ini adalah qaidun murad atau tidak, atau itu tidak sesuai dengan qaidun murad atau tidak. Ya, na'am, hukum asalnya adalah bahwa setiap qaid, setiap batasan di ayat itu adalah qaidun murad. Itu hukum asalnya. Tapi kemudian bagaimana kita tahu bahwa ayat ini bisa jadi keluar dari hukum asal? Bagaimana kita tahu? Melihat dalil-dalil yang lain. Na'am. Kita harus melihat dalil-dalil yang lain. Jadi kaidah-kaidah yang kita pelajari di sini, ini kaidah memang untuk para mujtahidin. Kaidah untuk mufassirin. Tapi kalau kita bukan mujtahidin, kita bukan mufassirin, belum sampai makomnya gitu ya. Tapi kalau kita gak belajar dari sekarang, gimana kita mau naik tingkat jadi mujtahidin dan mufassirin? Pelajari dulu kaidahnya walaupun kita belum bisa menerapkannya sekarang. Ya. Tapi sembari kita mempelajari kitab-kitab tafsir, maka ketika kita melihat kalam para ulama, kita bisa mengkaitkannya dengan kaidah-kaidah ini. Itu cara melatih penerapan kaidah ini. Adapun antum kemudian baca, ambil mushaf, buka ayat, kemudian, coba ini ada ayat ini kita terapkan, bisa jadi belum mampu, bisa jadi berbahaya. Bisa ngawur kesimpulannya. Makanya caranya yang tepat menerapkan kaidah-kaidah ini adalah buka kitab tafsir, kemudian setiap antum membaca kalam para mufassirin, kaitkan, ini terkait dengan kaidah itu, ini terkait dengan kaidah itu. Dari situ antum bisa membangun malakah, ya, skill atau kompetensi untuk menerapkan kaidah-kaidah ini. Baik. Maka itu bagi orang yang sudah mempelajari kaidah tafsir saja, tidak boleh sembarangan menerapkan kaidah tafsir itu ke ayat-ayat. Apalagi orang yang tidak belajar sama sekali. Apalagi tidak tahu bahasa Arab sama sekali. Coba lihat. Betapa bahayanya mereka menafsirkan ayat seenak kudelnya dan seterusnya. Hah? Sesuai dengan apa yang muncul dari jidat mereka, kemudian mereka langsung ucapkan dengan lisan-lisan mereka yang, ya, tidak tahu posisi itu. Fa'ulima an hadza qaidun murad, maka kita ketahui bahwa batasan ini yang disebutkan di ayat ini adalah qaidun murad, batasan yang memang dimaksudkan. Subutul hukmi bi subutih wa intifa'ul hukmi lintifa'i, wallahu a'lam. Maka tetapnya hukum itu dengan tetapnya, ya, diberlakukannya hukum itu ketika batasan tersebut terpenuhi, dan tidak diberlakukannya hukum, ketiadaannya hukum tersebut itu adalah ketika batasan tersebut tidak terpenuhi. Wallahu a'lam. Kemudian Syekh Al-Utsaimin menjelaskan, hadhil mas'alah fiha khilafun bainal ulama. Masalah ini memang ada khilaf di kalangan ulama. Baik, sebelumnya, ya. Terkadang para ulama ketika membahas sebuah permasalahan, coba lihat antum, lihat bagaimana perkataan Syekh Sa'di di sini rahimahullah. Beliau menjelaskan pendapat yang beliau pilih secara dominan di sini. Kemudian menjelaskan pendapat yang berbeda itu hanya dengan cuma satu baris, dua baris di sini. Ya, dua baris gak nyampe, satu setengah baris ini. Wa yadhunnu ba'dun nasi annaha min hadzal naw'i wa annahu yajibu tadhkiru naf'at aw lam tanfa', lakin hadza ghalat. Cuma sampai sini doang. Ya, menyebutkan pendapat kedua dengan sangat singkat. Kemudian setelah itu, ya, langsung disebut Hadza ghalat. Ya. Lihat bagaimana Syekh Sa'di menyebutkan khilaf di sini. Ini di antara uslub para ulama. Yaitu apa? Menyebutkan pendapat yang memang beliau kuatkan dan menjelaskan pendapat lain secara singkat, kemudian ya menyebutkan bahwa itu adalah kesalahan dan seterusnya. Ini di antara salah satu uslub para ulama ketika menyebutkan khilaf. Ya. Kemudian sisanya, satu paragraf panjang ini sisanya adalah beliau menjelaskan dan menegaskan pendapat yang beliau tarjih. Ini tidak masalah. Ya, ini tidak masalah. Karena itu memang adalah salah satu uslub yang digunakan oleh para ulama. Bahkan para ulama yang lainnya banyak juga cuma menyebutkan satu pendapat. Sehingga kalau kita membaca tulisan tersebut seolah-olah kita ya akan memahami bahwa dalam masalah tersebut hanya ada satu pendapat itu. Karena memang tidak menyebutkan pendapat lain. Itu di antara uslub yang lain. Nah, kemudian uslub yang ketiga, jadi uslub yang pertama hanya menyebutkan satu pendapat sehingga pemula yang membaca paragraf itu pasti gak akan kepikiran bahwa ada pendapat lain di masalah tersebut. Kemudian uslub yang kedua adalah menyebutkan seperti yang dilakukan oleh Syekh As-Sa'di rahimahullah di sini, yaitu cuma menyebutkan ada khilaf tapi cuma menyebutkan secara ringkas atau sedikit pendapat yang lainnya tersebut. Sementara uslub yang ketiga adalah yang dilakukan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah di sini. Yakni dari awal beliau menjelaskan bahwa arenanya di sini memang ada khilaf. Hadhil mas'alah fiha khilafun bainal ulama. Ah. Dalam masalah ini ada khilaf di antara ulama. Masing-masing uslub ini ada tujuannya dan ada ya maksudnya ya. Jadi masing-masing ini itu ada tujuannya dan ada hikmahnya di baliknya. Kalau kitab untuk pemula, maka perkataan Syekh Al-Utsaimin langsung dalam masalah ini ada khilaf, pendapat satu, ini dalilnya pendapat dua, ini dalilnya pendapat tiga, ini dalilnya, dan seterusnya, itu tidak cocok untuk pemula. Yang cocok untuk pemula itu hanya menyebutkan satu pendapat atau menyebutkan ada khilaf, tapi pendapat yang lain itu disebutkan secara ringkas saja, seperti uslubnya Syekh Sa'di. Syekh As-Sa'di rahimahullah di sini. Adapun uslubnya Syekh Utsaimin, ya, di sini maksudnya itu bukan uslubnya khusus milik Syekh Utsaimin, tidak, maksudnya uslub yang digunakan oleh Syekh Utsaimin di sini, ya, ini adalah untuk orang yang memang sudah tahu bahwa di situ ada khilaf, kemudian dia sudah terbiasa dengan salah satu pendapat, nah, baru uslubnya yang seperti paragraf ini baru bermanfaat. Dan karena Syekh As-Sa'di sudah menggunakan uslub tersebut, maka ketika Syekh Utsaimin mengomentari perkataan Syekh As-Sa'di, maka beliau menggunakan uslub ini, gitu ya. Hadzal mas'alah fiha khilafun bainal ulama. Masalah ini ada khilaf di kalangan ulama. Hal anna qaulahu in nafa'atiz dzikra qaid? Apakah firman Allah Subhanahu wa taala frase in nafa'atiz dzikra, jika peringatan itu bermanfaat, itu adalah batasan? Wal makna annahu la yajibu tadhkiru illa idza nafa'ati dzikra fa in lam tanfa' fala tudzakkir. Maknanya adalah apakah wajib untuk memberikan peringatan kecuali jika peringatan tersebut bermanfaat saja, sehingga kalau tidak bermanfaat maka jangan berikan peringatan, ya, li'annahu la fa'idata minhu likaunihi mudhi'ah atau mudhayyi'ah lil waqt. Karena tidak ada faedah dari memberikan peringatan tersebut, karena itu termasuk perbuatan membuang-buang waktu, ya. Mudhi'ah lil waqt, au anna hadzal qaida lin nida'i 'alaihim bi anna ha'ula'i ma yanfa'u fihim al khair, lakin yushra' an tudzakkira 'ala kulli hal. Atau bahwa frase ini ya bukan qaidun murad. Frase ini sebenarnya faedahnya adalah untuk linnida'i alaihim. Untuk menyeru mereka. Ya, untuk menyeru mereka. Untuk memberikan penekanan kepada mereka. Ya, bahwa ketika mereka diperingatkan, hendaknya mereka mengambil manfaat dari peringatan tersebut. Lihat firman Allah Subhanahu wa taala tersebut, fadzakir inna fa'ati dzikra. Berikanlah peringatan. Kalau peringatan tersebut bermanfaat. Nah, ini berarti apa? Berarti ini adalah tanbih, ini adalah taukid, penegasan dan reminder kepada mereka bahwa kalau ada yang memberikan peringatan kepada mereka, memberikan nasihat, maka mereka harus mengambil manfaat dari peringatan atau nasihat tersebut. Ya, ini pendapat kedua. Lin nida'i alaihi, untuk menyeru kepada mereka. Bi anna ha'ula'i ma yanfa'u fihimul khair. Bahwa mereka itu, ya, mereka itu kebaikan itu tidak bisa memberikan manfaat kepada mereka. Akan tapi, yusra an tuzakkir ala kulli hal. Akan tapi, ya, tetap disyariatkan untuk memberikan peringatan kepada mereka. Ya, untuk memberikan penekanan kepada mereka bahwa ketika mereka mendengar peringatan ini, maka mereka harus mengambil manfaat darinya. Kalaupun mereka tidak mengambil manfaat, maka tetap berikan mereka peringatan. Itu pendapat kedua. Kaqalika masalan allimhu in kana al-ilmu yanfa'u. Seperti misalnya firman Allah Subhanahu seperti misalnya perkataan orang, allimhu, ajarilah dia kalau ilmu itu bermanfaat baginya. Jelas bahwa ilmu itu bermanfaat baginya, gitu ya. Maka frase ini itu adalah untuk ya, menekankan. Hal ma'nahu innaka la tu'allimuhu illa idza kana sayanfa'uhu aw il ma'na 'allimhu bi kulli hal asani. Apakah makna dari perkataan seperti ini bahwa engkau tidaklah ya enggak perlu mengajarin dia kecuali kalau ilmu tersebut memang bermanfaat bagi dia, atau maknanya ajarilah dia dalam setiap kondisi, baik ilmu itu bakal bermanfaat bagi dia atau tidak. Maka yang makna yang tepat dari kalimat ini adalah makna yang kedua, alimhu in kana al-ilmu yanfa'u. Jadi in kana al-ilmu yanfa'u ini ya, ajarilah dia jika ilmu itu bisa bermanfaat baginya. Maka frase jika ilmu itu bisa bermanfaat baginya ini frase untuk penekanan aja. Ya. Idza ra'a ba'd al-ulama annaha min hadha al-bab wa 'ala al-qawl al-awwal alladhi rajjaha al-shaykh rahimahullahu yakunu qaidan muradan wa annahu idza lam tanfa' adh-dhikra lam tajib. Ya, maka jika sebagian ulama idza ra'a ba'd al-ulama, karena sebagian ulama itu berpendapat bahwa kaidah ini atau ayat ini masuk dalam kaidah ini, yakni masuk dalam pengecualian. Ya, masuk dalam pengecualian. Pengecualian berarti apa? Berarti itu bukan qaidun murad. Ini hanya untuk penekanan. Kalau ini hanya untuk penekanan, bukan qaidun murad, maka masuk dalam kaidah ini. Yakni karena kaidah ini membahas pengecualian. Wa 'alal qaulil awwal alladhi rajjahahu Syekh. Adapun berdasarkan pendapat pertama yang itu dirajihkan oleh Syekh As-Sa'di rahimahullah, maka frase tadi inna fa'ati dzikra itu termasuk qaidan murad. Ya. Yakunu qaidan muradan, maka itu termasuk batasan yang diinginkan. Wa annahu idza lam tanfa'i dzikra lam tajib. Dan jika peringatan tersebut tidak bermanfaat, maka tidak wajib. Ini dua pendapat yang ada. Ya, ini dua pendapat yang ada. Wa fi hadzal maqam la tahlul halu min thalathati umur. Ya, dalam masalah ini maka kondisinya tidak terlepas dari tiga perkara. Imma antanfa' au tadur au la tanfa' wa la tadur. Ada tiga kemungkinan. Bisa itu bermanfaat, ya, peringatan tersebut bermanfaat, atau bisa peringatan tersebut memberikan madarat, atau bisa tidak memberikan manfaat dan juga tidak memberikan madarat. In nafa'at wajib tazkir. Kalau itu bermanfaat, maka memberikan peringatan tersebut wajib. Wa in darrat fala tadzkir. Kalau memberikan madarat, maka enggak perlu memberikan peringatan. Bal yunha anit tadzkir, bahkan dilarang untuk memberikan peringatan tersebut. Ini dua kemungkinan pertama. Bagaimana kalau kemungkinan ketiga? La tanfa' wa la tadur, tidak memberikan manfaat dan juga tidak memberikan madarat. Wa in lam tadur wa la tanfa', belum tanfa', kalau tidak memberikan madarat dan juga tidak memberikan manfaat, fa innaha la tajibu wa la yunha anha. maka tidak wajib dan juga tidak diperintahkan. Lakin halil aula ayyadhkura ayyadhkira izharan lil haqqi wa bayanan lahu wa la'allahum yarji'una ila al haqqi fi ma ba'd. Hadha huwa adh-dhahir. Akan tapi, apakah yang lebih utama? Ya, jadi ketika peringatan tersebut tidak memberikan manfaat dan juga tidak memberikan madarat, ya, karena orang tersebut tetap diam bergeming, walaupun sudah diberi nasihat, nah seperti ini, ketika kita memberikan nasihat, tidak memberikan manfaat dan juga tidak memberikan madarat. Berikan manfaat berarti nanti orang tadi langsung melakukan apa yang kita nasihati. Nah ini bermanfaat. Atau memberikan madarat ketika kita nasihati dia, dia langsung ngajak kita gelut. Kemudian kita kalah. Itu madarat tentunya. Nah, kalau kita nasihati, dia bergeming. Ya, tidak melakukan, tidak ngajak kita gelut. Nah, ini enggak memberikan manfaat dan juga tidak memberikan madarat. Bagaimana yang apa tuntunan syariat dalam masalah seperti ini? Kalau kondisinya seperti ini. Kira-kira kalau kita nasihati, kemudian kondisinya seperti ini, apa tuntunan dari syariat? Halil aula ayudzakira izharan lil haq. Jadi dalam kondisi tersebut tidak wajib memberikan nasihat, tapi juga tidak dilarang. Tapi apakah yang lebih bermanfaat? Yani apakah yang lebih utama? Mana yang lebih utama? Kita tetap memberikan peringatan atau kita tidak perlu memberikan peringatan? Apakah yang lebih utama itu adalah kita memberikan peringatan dalam rangka izharan lil haq, dalam rangka ya menjelaskan al-haq dan menampakkan al-haq tersebut, ya menampakkan dan menjelaskan al-haq tersebut, wala'allahum yarji'una ilal haqqi fi ma ba'd, dan mungkin bisa jadi walaupun sekarang dia diam bergeming, bisa jadi nanti kapan-kapan dia merenungkan perkataan kita sehingga dia bisa kembali kepada al-haq nanti-nanti gitu ya. Hadha huwa adh-dhahir, inilah yang zahir, kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah. Idza lam yakun madar, kalau itu tidak memberikan madar, fa innahu yanbaghi ay yudzakkir, maka wajib bagi kita untuk memberikan peringatan. Amma idza nafa'at fa innahu yajibu ay yudzakkir. Adapun jika peringatan tersebut bermanfaat, maka wajib untuk memberikan peringatan. Wa lam yatarajjah indi ahadu hadzainil qaulain. Syekh Utsaimin kemudian menjelaskan sikap beliau. Ya, ala kulli hal, coba lihat di sini. Beliau menjelaskan bahwa ada khilaf dan menjelaskan khilaf tersebut, kedua pendapat yang ada dalam masalah tersebut, ini hampir dua paragraf ya. Sampai sini. Ya, ini bisa kita anggap dua paragraf. Uslub yang seperti ini tidak cocok bagi orang yang baru tahu bahwa dalam masalah ini ada khilaf. Ya, kurang cocok. Apalagi Syekh Utsaimin tidak merojihkan. Ulam yatarajjah indi ahadu hadzalil qaulain. Ya, aku tidak tampak mana yang lebih kuat dari dua pendapat ini di sisiku. Ya, tidak tampak di sisiku mana yang lebih kuat dari dua pendapat ini. Ya, apalagi menyebutkan seperti ini kan, kalau pemula malah bingung. Pemula itu cocoknya adalah dia harus dijelaskan dulu satu pendapat sehingga dia bisa, ya, ketika disebutkan masalah tersebut, dia langsung bisa menjawab, ini pendapatnya. Misalnya ada orang nanya, fadzakir inna fa'ati dzikra. Ini berarti kalau bermanfaat peringatan tersebut, maka kasih peringatan. Kalau enggak bermanfaat, maka enggak usah kasih peringatan. Atau gimana pemahaman ayat ini? Kalau pemula tersebut ditanyakan dengan pertanyaan demikian oleh temannya misalnya, kemudian dia sudah terbiasa dengan satu pendapat, atau seperti uslubnya Syekh As'adi, disebutkan memang ada khilaf, cuma pendapat yang kedua disebutkan secara ringkas saja. Satu paragraf full, panjang, di sini khusus membahas satu paragraf yang dipilih oleh Syekh As'adi rahimahullah, maka pemula ini langsung bisa akan menjawab dengan cepat, dengan tepat, dengan meyakinkan, ya, ini maknanya begitu. Apa yang dipilih oleh Syekh Sa'di? Syekh Sa'di memilih bahwa ini qaidun murad. Ini batasan yang diinginkan. Akan tapi kalau misalnya dia membaca langsung masail, langsung seperti usulnya Syekh Al-Utsaimin di sini, ya, dalam masalah ini ada ada dua pendapat, kemudian jelaskan pendapat pertama, pendapat kedua, dan seterusnya. Kemudian, apalagi gitu ya, kalau di sini Syekh Utsaimin merojihkan salah satu, maka masih mending. Tapi kalau misalnya yang terjadi adalah kondisinya seperti ini, walam yatarajjah indi ahadu hadzanil qaulain, maka pemula ini akan berkata, ya, Anda pernah belajar itu dulu, ya, memang ada khilaf di masalah ini, tapi kok Anda lupa ya? Dia tidak akan bisa mengingat pembahasan sepanjang ini. Kok Anda lupa ya khilafnya gimana ya? Habis itu ya, pendapat yang lebih kuat yang mana gitu kan? Ini Anda harus bagaimana memahami ayat ini? Oh nggak tahu juga ya. Gitu. Ya. Maka itu mengapa ketika belajar permasalahan yang banyak khilaf, terutama masalah fikih itu banyak sekali khilaf. Ya. Bagi pemula harus belajar satu pendapat dulu. Harus belajar satu pendapat dulu. Supaya apa? Supaya dia tidak dipenuhi banyak hal di kepalanya. Diajarin kita fikih yang bahas hanya satu pendapat saja dulu. Dan diharapkan ya satu pendapat tersebut itu berkelanjutan. Kalau antum misalnya bahas kitab fikih, tapi kemudian pendapat yang dipilih oleh penulis itu adalah memang tarjihannya penulis, nanti kalau antum mau naik tingkat, antum nyari kitab lanjutannya, nanti pendapat yang dipilih udah beda lagi gitu loh dengan yang kitab sebelumnya. Ini tidak membuat kokoh fondasi ilmu seseorang. Belajar dari Minhajus Salikin, antum akan pelajari tarjihnya Syekh Sa'di. Habis itu naik tingkat ke Mulahus Fikih, antum akan belajar tarjihnya Syekh Al-Fauzan. Habis itu ke Fikih Miyasar, antum akan belajar tarjihnya para penulis Fikih Miyasar. Dari tiga kitab ini beda-beda semua nanti. Nanti ketika ditanya, oh, waktu itu kayaknya di Minhajus Salikin pendapat yang disebut begini, tapi kok waktu itu di Fikih Miyasar begini gitu ya. Nah, kenapa? Oh, enggak tahu juga. Dan seterusnya lupa. Jangankan belajar tiga kitab, belajar satu kitab aja lupa. Nggak nyampe satu kitab selesai, ya full, udah lupa gitu ya. Tetapi ketika kita mempelajari menggunakan literatur mazhab, maka dari kitab yang pertama diberikan pendapat yang memang itu pendapat yang ada di mazhab, naik tingkat ke kitab yang kedua, antum akan diberikan ya pendapat-pendapat yang sama. Tapi dengan pendalilan yang mulai agak banyak. Oh, berarti pendapat ini karena itu pendalilannya. Naik tingkat ke kitab lain lagi, yang lebih besar, diberikan pendapat yang sama, tapi dengan pendalilan yang lebih ya, yang lebih kompleks dan seterusnya. Jadi semakin terbangun itu, pondasi ilmu antum. Baru setelah itu antum masuk ke khilaf. Ya, ketika masuk khilaf, kemudian baru antum masuk seperti uslubnya Syekh Utsaimin di sini lah, masalah ini ada sekian pendapat, pendapat pertama begini, pendapat kedua begini, pendapat tiga begini, dan seterusnya, dan seterusnya. Antum akan tahu, oh, pendapat yang Anda terbiasa selama ini pendapat yang ini, dan seterusnya. Ya, dari hal tersebut maka antum bisa punya pondasi yang kuat. Ya, ketika ditanya suatu waktu, antum bisa menjelaskan dengan tepat. Adapun kalau dari awal pengen langsung belajar ya kitab-kitab seperti yang menyebutkan khilaf, atau dari awal belajar kitab-kitab yang itu murni tarjih dari penulis ya, bukan pendapat mazhab, maka nggak mateng ya, nggak akan mateng. Sudah banyak itu kondisi yang terjadi. Maka di sini Syekh Utsaimin rahimahullah menjelaskan walam yatarajjah indi ahadu hadzanil qaulain. Ya. Tidak ada yang lebih rajih, yang lebih menonjol dari dua pendapat ini bagiku. Li'annana idza nadzarna ila wujubi tadzkir wa ila nisyar'i wa bayanihi kunna innal ayata tadullu ala anna dzakir in kana haula yanfa'u fihi mizzikra wa yakunu al maqsud bihi an-nida' ala inadihim wa ala istikbarihim wa adami rujuk ihim lil haq. Ya, karena ketika kita melihat pada wajibnya memberikan peringatan dan menjelaskan syariat, menampakkan syariat, menjelaskan syariat kepada manusia, maka kita katakan innal ayata tadullu ala anna dzakir, maka kita katakan bahwa ayat menunjukkan bahwa dzakir jika itu bermanfaat bagi mereka. In kana haula yanfa'u fihim adz-dzikra, karena jika peringatan tersebut bermanfaat bagi mereka. Ya. Wa yakunu al-maqsud bihi an-nida' ala inadihim. Dan bisa jadi maksudnya, jadi kalau kita melihat kewajiban yang memberi peringatan, kewajiban untuk menampakkan syariat, menampakkan al-haq, menjelaskan al-haq, maka kita katakan bahwa kita tetap harus ya menjelaskan, kita tetap harus memberikan peringatan, baik itu bermanfaat atau tidak bermanfaat. Wa yakunul maqsudu bihi an-nida', sehingga yang dimaksud dengan frase inna fa'ati dzikra itu maksudnya adalah seruan. Itu maksudnya adalah tanbih. Ya, reminder atas penolakan mereka. Kesombongan mereka dan ketidakmauan mereka untuk rujuk kepada al-haq. Itu untuk memperingatkan hal ini. Antum sudah diberikan peringatan, peringatan ini harus harus antum ambil manfaatnya gitu. Ya. Jadi kalau dari sisi ini, Syekh Utsaimin tampaknya memang lebih cenderung pada pendapat bahwa ini adalah bukan qaidun murad. Wala kulihal, kemudian beliau menjelaskan. Ala kulihal, hadza mawdi'u khilafin bainal ulama. Ini adalah tempatnya khilaf di kalangan para ulama. Ini adalah masalah yang ada khilaf di kalangan para ulama. Wa syaikhuna rahimahullah yurajjihu annahu qaid. Akan tapi syekh kita rahimahullah, yaitu Syekh Sa'di rahimahullah, merojihkan bahwa ini adalah batasan, qaidun murad. Kalau memberikan manfaat, berikanlah peringatan. Kalau tidak berikan manfaat, enggak perlu berikan peringatan. Itu maksudnya, itu pendapat yang dipilih oleh Syekh Sa'di. Wa anna dzikra la tajibu illa idza nafa'at, dan bahwa peringatan itu tidak wajib jika tidak memberikan manfaat. Coba lihat di sini. Syekh Utsaimin tidak merojihkan secara tegas, tapi secara indikasi beliau menjelaskan sepertinya beliau lebih cenderung pada pendapat yang kedua. Ala kulli hal, kemudian dia beliau berkata bahwa Syekh kita rahimahullah merojihkan pendapat yang pertama. Lihat. Habis baca ini ya, orang yang pemula enggak akan kemudian enggak akan milih, enggak akan tahu. Ini kalau ana membaca ayat ini ketika ana baca Al-Qur'an, ana harus memahami, membayangkan maknanya seperti apa gitu kan. Fadzakir inna fa'ati dzikra. Ya, jadi uslub yang baik untuk pemula, na'am, itu uslubnya Syekh Sa'di rahimahullah, atau uslub yang tanpa menyebutkan khilaf sama sekali. Kemudian setelah itu terbiasa dengan adanya satu pendapat, maka baru uslubnya Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Yang harus diperhatikan adalah, terutama kalau bahas kitab fikih, kenapa penting untuk terbiasa dengan satu pendapat dulu? Karena, ya, karena untuk memahami satu masalah itu, ya, ada banyak cabang gitu maksudnya. Kalau kita memilih pendapat ini, maka di masalah yang itu kita harus milih pendapat itu. Kalau di masalah yang lain kita harus milih pendapat. Ini kayak saklar gitu. Kalau ini diklik, kita milih salah satu pendapat, itu juga akan, ya, otomatis akan kita harus milih satu pendapat di sana. Kalau ini kita klik, kita milih pendapat yang lain di sini, di masalah yang lain kita juga harus ya mengubah pendapat. Itu banyak masalah fikih seperti itu karena saling berkaitan, kaidah yang dibangun sama. Kalau kita terbiasa dengan tarjihat, kitab-kitab yang itu murni tarjih penulis, sehingga kalau kita ubah kitab kemudian ubah pendapat yang dipilih gitu ya, kita akan campur baur ini fikihnya. Dalam masalah ini kita pilih pendapat A, dalam masalah lain kita pilih pendapat B, padahal pendapat B itu ya, kalau kita milih pendapat B di sana, kita harus milih pendapat ya pendapat C yang di sini gitu loh. Ya, jadi itu yang namanya kekacauan fikih. Itu yang namanya kekacauan fikih. Jadi belajar mazhab bukan untuk fanatik. Belajar mazhab itu untuk supaya fikih kita itu kuat, pondasinya kuat. Ya, orang yang tidak belajar dengan metode seperti ini, dia nggak akan nyampe itu baca kitab Al-Mughni. gak akan nyampe bisa baca kitab Al-Majmu', Al-Muhalla, Bada'i Sona'i. Gak akan bisa. Hah? Gak akan bisa. Babak belur duluan dia. Dua halaman pertama dari kitab Thaharah dia sudah babak belur duluan. Ya. Hadza wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.